Suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum. Ah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita kembali berjumpa dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada bab nikah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Wan-nisa'u 'ala darbayni, wan-nisa'u 'ala darbayni sayyibatun wa abkarun. Fal-bikru yajuzu lil-abi wal-jaddi ijbaruha 'alan nikah. وَالسَّيِّبُ لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِهَا وَإِذْنِهَا. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini masuk pada masalah pembahasan wali ijbar. Ada namanya wali ijbar. Wali, yaitu dia adalah wali dari si gadis, tapi dia punya kewenangan ijbar. Ijbar itu artinya memaksa. Memaksa si wanita untuk menikah dengan laki-laki yang dipilihkan oleh si wali tersebut, namanya wali ijbar gitu. Mana tuh? Ada kita sebut dengan istilah sini nih, walayatul ijbar. Wali ijbar. Ijbar itu memaksa. Jadi ada wali yang diberikan kuasa oleh syariat, dia boleh menikahkan anaknya tanpa izin si anak. Dia punya ijbar, punya kuasa, punya hak untuk memaksa. Tapi tentu ada syaratnya, dijelaskan di sini. Wan nisa'u 'ala dhurbaini, nisa perempuan itu ala durbaini ada dua jenis, sayyibatun wa abkarun. Ada sayyibat, sayyibat itu artinya janda, orang yang pernah menikah sebelumnya. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Sardul Kifli. Wa abkarun dan juga abkar. Abkar itu perawan, gadis yang belum pernah nikah sebelumnya. Sayyibatun wa abkarun fal bikru, yang perawan itu, yajuzu, boleh, lil abi wal jaddi, boleh bagi bapak dan juga kakeknya. Kalau yang perawan, kakeknya dan juga ayahnya, ijbaruha, boleh memaksa anak tersebut untuk ala nikah, untuk menikah. Wasayyibu, dan sedangkan wanita yang menjanda, sudah pernah menikah sebelumnya, la tuzawwaju, tidak boleh dinikahkan secara ijbar. Nah, jadi ijbar itu berarti khusus untuk anak perawan, anak gadis. Janda enggak boleh dipaksa menikah. Jadi kalau gadis bisa gitu. Illa ba'da bulughiha wa idniha. Janda tidak boleh dipaksa menikah, artinya tidak boleh si wali menikahkan tanpa izinnya. Illa ba'da bulughiha, kecuali setelah dia umur balig gitu. Jadi memang dalam syariat dibolehkan menikahkan anak kecil, cuman dengan catatan tidak boleh digauli. Dia boleh digauli ketika sudah sampai umur yang mana boleh digauli. Jadi menikahnya untuk mengikatnya. Begitu. Wa idzniha, dan juga dengan izinnya. Jadi tidak boleh menikahkan janda kecuali kalau dia tidak boleh menikahkan janda kecuali, artinya menikahkan tanpa izin enggak boleh, kecuali setelah dia balig dan dia mengizinkan. Nah, itu dua basic syarat menikahkan janda, izinnya dan juga dia sudah balig gitu. Qad taqaddama laka tartib, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, qad taqaddama laka tartibul awliya. Sudah kita lewati tentang urutan wali. Urutan wali, wali dibagi tiga. Ada wali nasab, ada wali i'taq, pembebasan budak, ada wali sultan. Wali nasab yang paling utama adalah bapak. Kemudian kakek. Kemudian siapa lagi? Saudara. Kemudian paman. Kemudian keponakan. Kemudian sepupu. Kan begitu. Itu urutan wali. Minan nasabi, daripada nasab, wa ghairihi, atau dari selain nasab, yaitu i'taq. Wali, urutan wali i'taq tentu yang pertama adalah yang membebaskan, si mu'tiq. Kalau mu'tiq ternyata enggak ada, maka asobahnya, asobah mu'tiq, bapaknya, anaknya, kakeknya, saudaranya, gitu. Kalau yang mu'tiq adalah perempuan, maka yang menikahkan adalah yang berhak menikahkan si mu'tiqah tersebut, begitu. Ghairihi, dan juga selain mu'taq, yaitu ada sultan. Jadi ada tiga jenis wali. Wali nasab, wali apa namanya, i'taq, dengan wali sultan. Wala syakka anna aqwa asbabil wilayati, tidak ada keraguan, tidak ada perdebatan, anna aqwa asbabil wilayah, sebab-sebab perwalian yang paling kuat adalah al-ubuwah, yaitu bapak. Summal jududah, kemudian kakek. Ini yang paling kuat. Jadi dari sekian jenis wali, dua ini yang paling kuat, bapak sama kakek. Likamali syafaqatihima, karena kesempurnaan syafaqah. Syafaqah itu kasih sayang. Artinya tidak ada yang lebih mengasihi anak gadis tersebut kecuali bapaknya. Gitu. Suaminya juga enggak bakal begitu. Pacarnya apalagi. Itu yang namanya bapak, anak sejelek apapun rupanya, anak seburuk apapun penampilannya, anak separah apapun penyakitnya, bapak tuh nemenin. Iya, anak perempuan nih, gak pinter, bapak tetap sayang. Cuman kalau pacar ngeliat pacar perempuannya rada bego dikit, ditinggalin. Kan gitu. Rada on dikit ditinggalin. Enggak ada orang yang lebih cinta daripada bapak. Ya tentu Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada kita jauh melebihi siapapun di dunia. Tapi urusan duniawi ini bapak sama kakek itu adalah pihak yang paling cinta. Kecintaannya membuat mereka berhati-hati menerima siapa yang meminang anak gadisnya gitu. Dan ini belum banyak dipahami oleh kebanyakan anak gadis sekarang. Taunya kalau dia suka ya nikah begitu. Padahal yang udah makan asam garam kan orang tua. Jadi orang tua tahu mana nih yang kira-kira baik. Kan gitu. Likamali syafaqatihima. Falihadha, maka karena ini, kana lil abi wal jaddi, bagi ayah wal jaddi dan juga kakek, tazwijul bikri. Dia boleh menikahkan anak gadisnya, begitu, yang perawan, tazwijul bikri, boleh menikahkan min kuf'in, kepada laki-laki yang sekufu dengan dia, bighairi izniha, tanpa izinnya, gitu. Berarti wilayatul ijbar itu kalau kita rumusin, pertama syaratnya wilayatul ijbar, nah sini nih syarat ijbar. Yang pertama, haruslah seorang gadis atau perawan. Yang kedua, yang menikahkan ayah. atau kakek. Artinya kalau si gadis ayahnya udah nggak ada, kakeknya udah nggak ada, berarti nggak ada yang bisa membuat dia menikah apa berhak menikahkan secara paksa. Yang punya wilayatul ijbar cuman ayah dan kakek, begitu. Kemudian yang ketiga harus dengan kuf, harus kepada laki-laki yang sekufu. Saya nggak tahu di kifayatul akhir ada nggak pembahasan kufu, tapi kayaknya sih ada. Cuman kufu ini teman-teman yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i ada aspeknya agama, kemudian apa namanya mihnah. Mihnah itu profesi. Merdeka. Yang kedua merdeka. Yang ketiga profesi. Yang keempat baru harta. Jadi maksudnya kalau perempuannya orang yang beragama baik, nutup aurat, sholat lima waktu, puasa, bahkan yang sunnah pun dijalankan, maka si bapak yang boleh memangsa ini mesti cari laki-laki yang agamanya itu sekufu, begitu. Bukan cuma agama yang sekufu, tapi dia juga harus merdeka, karena perempuannya merdeka. Kemudian profesinya, si perempuan ini profesinya misalnya, dia adalah sebagai akuntan misalnya, itu kan profesi yang cukup terhormat. Maka laki-laki yang sukufu adalah laki-laki yang juga punya profesi yang sama derajatnya atau mungkin lebih tinggi begitu. Ya tentu kan si sukufu ini kan juga dikembalikan kepada keinginan si perempuan. Perempuan tidak ada masalah menikah dengan orang yang tidak sukufu, yang penting dia ridho. Cuman bagi wali yang ingin memaksa, artinya ingin menikahkan anaknya tanpa izin si gadis, dia harus mencarikan orang yang sekufu, itu syaratnya mutlak. Kalau enggak sekufu, walinya dosa, nikahnya jadi nikah mesah. Menikah syarukunnya kan cuma 4, wali, 2 saksi, ijab kabul, pengantin laki, udah beres. Tapi proses sebelum itu wali memberikan dia dengan laki-laki yang tidak sekufu, ya tentu wali berdosa. Karena wali punya tanggung jawab terhadap anak gadisnya. Begitu. Jadi kalau mau memaksa tanpa izin harus sekufu. Likamali syafaqatiha falihadha kana lil abi wal jadi tazwijul bikri min kuf'in bighairi idniha. Jadi dari harus orang yang sekufu. Sekufu itu ya tadi, 4 aspek itu dalam mazhab Syafi'i. Agamanya harus sekufu, kemerdekaannya juga dia harus orang merdeka, kemudian profesinya terhormat, bukan profesi yang dani'ah. Profesi yang hina itu kayak, gak enak sih nyebutnya ya, profesi hina itu kayak minta-minta. Terus apalagi ya profesi hina itu. Saya sih mau nyebut anggota dewan profesi terhina, takut dimarahin saya. Ya kalau orang dewan cuma nongkrong doang, tidur dapat gaji dari rakyat, kan hina itu namanya. Iya, lebih mulia tukang bakso, kan begitu. Lebih mulia tukang bakso. Halal nyari duitnya, nyenengin orang, iya. Nggak korupsi, kan gitu. Nggak ngakalin aturan, kan begitu. Gitu, min kuf'in bi ghairi idniha. Saghiratan kanat au kabiratan bimahril mithli. Saghiratan kanat, baik gadisnya itu saghirah, masih kecil belum balik, au kabiratan atau sudah balik, bimahril mithli, syaratnya harus dengan mahar yang semisal. Mahar misl. Ini nomor 4, syaratnya adalah mahar misl. Mahar misl itu mahar serupa dengan saudarinya. Sederhananya gitu. Jadi namanya Layla. Layla ini adik kandung daripada Maimunah. Misalnya begitu. Bapaknya Layla berkeinginan menikahkan Layla dengan laki-laki yang pilihan dia. Bukan pilihan Layla. Berarti dia ingin memaksakan calonnya kepada si Layla. Boleh gak? Boleh, karena dia bapak. Cuman syaratnya laki-laki yang datang itu haruslah sekufu. Kemudian yang keempat, laki-lakinya harus bisa mendatangkan atau membuat mahar, bayar mahal, mahar misal, mahar yang serupa dengan saudarinya. Dulu Maimunah nikahnya dapat mahar berapa tuh? Dulu Maimunah maharnya 50 juta misalnya. Ah, maka si Laila ini juga laki-laki yang ingin dinikahkan dengan Laila harus punya nilai yang sama, mahar misal. Itu syarat itu. Nah, syarat gitu. Nanti dijelasin kalau emang si perempuan ternyata boleh menurunkan levelnya. Begitu. Saghiratan kanat au kabiratan bi mahril mithli liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha, janda itu lebih berhak untuk dirinya min waliyiha, daripada walinya. Tapi akad nikah tetap harus ada wali, cuman ini izin menikahinya, menikahnya harus pakai izin karena si janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tustamar, sedangkan perawan mesti diminta izin. Wa idnuha somatuha, dan izinnya adalah diamnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin wa idnuha sukutuha, dan diamnya adalah izinnya adalah diamnya. Sama somat dengan sukut itu di sama-sama diam. Wal ijbaru manudun, ijbar manutun bil bakarati la bis sigari indana. Kata Imam Taqiyuddin Alisni, ijbar ini, wilayatul ijbar ini, ya, wali yang boleh memaksa, manutun itu terikat bil baqarah, terikat dengan status keperawanan. La bisigori indana, tidak terikat dengan status dia tuh belum balik. Gitu. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin Alisni, dalam mazhab kami, pokoknya kalau perawan, walinya boleh ijbar. Yang penting syarat ini terpenuhi nih. Dia perawan yang utama, kemudian ayahnya kakeknya yang melakukan, ketiga harus dengan kufu, yang keempat mahar misal. Baik dia udah gede, enggak ada masalah, wali tetap boleh gitu. Indana menurut kami wilayatul ijbar itu ikatannya dengan perawan atau tidak perawan. Indana, tapi kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Abi Hanifah misalnya, wilayatul ijbar itu hanya pada anak di bawah umur, perempuan yang masih kecil belum baligh. Dan syarat ini nih, wilayatul ijbar, hadza idza lam yakun bainal abi wal jaddi wa bainaha adawatun zahirah. Adawatun zahirah. Ini boleh si wali menikahkan anak gadis tanpa izin, idza lam yakun bainal abi wal jaddi wa bainaha adawatun zahirah. Syaratnya tidak boleh ada antara bapaknya atau antara kakeknya, wabainaha, dan antara si perempuan tersebut, si gadis tersebut, adawatun zahir, ada permusuhan. Tidak boleh terlihat ada permusuhan. Jadi memang mereka itu berdua antara bapak dan gadis atau kakek dan gadis itu, ya baik-baik aja. Ya gadisnya enggak ada masalah, bapaknya juga enggak ada masalah. Gitu. Jadi tidak ada permusuhan. Maka tambah nih syarat yang kelima sebenarnya. Yaitu tidak ada permusuhan antara ayah atau kakek kepada gadisnya. Gitu. Jadi syarat yang kelima, tidak ada permusuhan. Begitu. Artinya tidak terlihat bahwa memang si kakek ini memusuhi. Gue gak demen nih sama laganya nih. Udah gue nikahin aja nih. Gitu. Tidak ada permusuhan yang zahir. Jadi tidak ada keinginan si kakek untuk mencelakai. Tidak ada terlihat keinginan untuk ayah untuk mencelakai. Jadi tidak, memang tidak ada permusuhan. Falau kana, kalau memang ada itu adawah zahirah, fafi jawaziha, fafi jawazi ijbariha wajahan. Maka dalam hal boleh atau tidak bolehnya si wali mengijbarkan, memaksa menikahkan si gadisnya, wajahani, ada dua pendapat. Qala ibnu Kajjin wa ibnul Marzabani, ya, wal Marzabani, wal Marzaban, ibnu Kajjin wa ibnul Marzaban. Saya enggak kenal nih. Kalau ibnu Kajjin ini salah satu apa namanya muridnya Imam Syafi'i. Qala ibn Kajjin, dikatakan oleh Imam Ibn Kajjin dan juga Ibnul Marzaban, laisa lahu ijbaruha, Kalau ada permusuhan berarti memang tidak boleh menikah. Jadi harus clear dulu permusuhannya, harus jelas. Atau maksudnya harus diselesaikan dulu permusuhannya baru kemudian dia boleh menikahkan. Tapi kalau ada pernikahan, kalau ada permusuhan nggak boleh. Tapi syarat-syarat ini syarat yang sifatnya tidak bergantung kepada syarat ini sah atau tidak sah pernikahan nggak. Sah atau tidak sah pernikahan itu yang penting rukun. Wali, dua saksi, ijab kabul, itu syaratnya, itu syarat apa rukunnya gitu. Sedangkan ini syarat boleh, artinya ketika si wali melanggar, ya wali berdosa gitu. Wali berdosa dan dosanya tuh ditanggung, maksudnya artinya dia tuh apa namanya kesusahan atas kesalahannya tuh ditanggung oleh anaknya sepanjang umur. Makanya wali itu harus tanggung jawabnya gede juga kan gitu. Kan ya, yang punya anak gadis nih, mudah-mudahan kita bisa jadi wali yang bertanggung jawab, yang di mata Allah baik, juga di mata anak gadis kita, juga kita adalah orang baik, mudah-mudahan. Ini kalau ngomongin gini nih, sering takut juga sendiri, takutnya jadi wali yang gak benar, soalnya kita punya anak perawan juga. Waqala ibn Kajin laisa lahu ijbaruha, enggak boleh kalau ada permusuhan, enggak boleh kalau tetap dipaksakan berdosa. Wa ala dzalika jarra Rafi'i, dan menurut pendapat ini jugalah artinya tidak boleh ada permusuhan. Jarra Rafi'i wan Nawawi, itu diikuti oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi mengatakan begitu, dan ini dikatakan mu'tamad nih bahwa tidak, jadi benar yang kelima tidak ada permusuhan. Qala al-Hannathi, dikatakan oleh Imam al-Hannathi, yuhtamal al-jawaz. Yahtamil al-jawaz, bisa jadi boleh. Yahtamil itu, yuhtamal itu, bisa jadi boleh. Tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad. Yang mu'tamad dalam hal, karena anaknya dari dulu ini sepeninggal ibunya, gayanya macam-macam, minta ini, minta itu misalnya. Bapaknya dendam gitu. Gue nikahin lo sama tukang mabok lo. Nah, itu dosa tu kultu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, jazam al-Mawardi, Imam al-Mawardi waruyani bi baqaihi, jazam memjazam, menguatkan, mematenkan bahwa Imam al-Mawardi dan juga Imam al-Waruyani bi baqaihi, bahwa bapa ala wilayatihi tetap ada punya perwalian walaupun dia punya permusuhan. Bi baqaihi, bi baqa artinya tetap ada bapak itu tetap pada perwaliannya. Wa awroda, kemudian Imam al-Mawardi dan juga Imam al-Ruyani, awroda, awroda itu mengeluarkan, maksudnya awroda ala anfusihima. Jadi kan kita bilang nih, syarat yang kelima tidak boleh ada permusuhan antara ayah sama gadis atau kakek sama gadis. Kalau ada permusuhan gimana? Ya enggak boleh nikahin gitu. Kalau dinikahin terus ya dosa itu wali. Tapi kata Imam Al-Mawardi, boleh kok. Oh, bapaknya tetap punya hak perwalian walaupun ada permusuhan. Wa awrodha ala anfusihima. Kemudian dia ngeluarin sanggahan. Jadi dia mengeluarkan pendapat, dia juga mengeluarkan sanggahan terhadap dirinya untuk dia jawab. Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani awrodha, mengeluarkan ala anfusihima sanggahan untuk kediri mereka sendiri. Bi annal abang. Bahwasa, jadi dia ingin menguji pendapatnya. Bi annal aba, bahwasanya bapak itu idza kana udwan, kalau bapak itu musuh kepada gadisnya, wadha'aha tahta ghairu kuf'in, dia bakal menikahkannya dengan ghairu kuf'in, dengan laki-laki yang tidak sekufu. Imam Al-Mawardi bilang kalau ada permusuhan bapak tetap boleh menikahkan. Padahal nanti kalau dia punya permusuhan, dia bakal nikahin anak gadisnya kepada laki-laki yang enggak sekufu gitu. Fa aywa ajaba, kemudian dijawab oleh Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani, bi anna khaufal ari, bahwasanya kekhawatiran terhadap aib yang akan diderita dunia dan akhirat. Kan aibnya dunia akhirat. Di dunia dia bakal aib atas kesalahan atau kerugian si anak gadis, akhirat dia tanggung jawab nanti. Ya kan? Orang yang punya pikiran begitu. Bapak nih yang punya pikiran, dia tanggung jawab atas penderitaan anaknya di dunia. Dia juga nanggung malu, anaknya tiba-tiba kawin baru 3 hari cerai. Kan bapaknya nanggung malu itu. Di akhirat juga sama. Khaufal ari, kekhawatiran terhadap keburukan, cacat, aib, itu yursyidu, itu membuat si bapak mengarahkan ila daf'i hadzal waham, untuk menolak anggapan ini. Jadi anggapan bahwa bapak bakal menikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu itu terhalangi, itu dibantah. Kenapa dibantah? Karena bapak itu punya tanggung jawab menanggung malunya, baik malu dunia dan atau akhirat gitu. Itu kalau kita juga bisa bantah nih, kata kita Imam Mawardi, di sini sekarang banyak laki-laki yang gak punya pikiran. Ada laki-laki yang gak pernah punya pikiran, dia gak ngerti itu khauful ari dunia akhirat, dia gak ngerti. Akhirnya dia nikahin sama anaknya laki-laki yang pokoknya dia dapat duit. Artinya sebenarnya pendapat Imam Al-Mawardi yang memutuskan bahwa laki-laki yang punya permusuhan dengan anak gadis tetap boleh ijbar itu juga enggak tidak relevan kalau sekarang. Karena kan khawatiran Imam Al-Mawardi alasannya khawfal ari, kekhawatiran terhadap aib yang dia tanggung dunia dan akhirat, itu membuat dia menikahkan dengan orang yang sekufu, kan begitu, membuat dia justru mencari yang sepadan dengan anak gadis. Sekarang enggak begitu. Sekarang banyak bapak-bapak yang gak punya pikiran. Otaknya udah disumpel sama duit kan. Sekarang begitu. Wallahu'alam. Jadi kata Imam Al-Mawardi dan juga Imam Ar-Ruyani begitu. Wa yustahabu, dan diminta izin, dianjurkan. Antusta'zanal al-balighatu, dianjurkan. Jadi walaupun bapak punya ijbar, cuman kalau anaknya al-balighah sudah dewasa, bagusnya minta izin. Lil khabari, karena ada hadisnya wal bikru tustamar ay tustazanu, anak perawan itu diminta izin. Walau aqarral abu wa awil jaddu, kalau bapaknya ikrar mengikrarkan atau kakeknya mengikrarkan bin nikahi, dengan pernikahan bahwa saya sudah nikahin anak saya itu. Anaknya enggak tahu, orang lain enggak tahu, dia bilang saya sudah nikahin anak saya itu. Kakeknya juga bilang cucu saya sudah nikahin. Ikrar haitsu jaza lahul ijbar, di mana memang mereka boleh melakukan ijbar, kubila, maka ikrarnya diterima, itu jadi dia sudah menikah. Alal asal, menurut pendapat yang sahih, li'annahu yakdir alal insya, karena orang yang punya ijbar dia bisa mampu untuk melakukan insya, melakukan akad, membuat akad pernikahan. Wa man qadira alal insya, dan siapa yang mampu untuk mendirikan akad pernikahan, qadira alal ikrar, dia juga mampu untuk mengikrarkan. Itu kaidahnya, man qadira alal insya qadira alal ikrar, jadi ikrarnya diterima. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat yang lain yang tidak kuat, la yukbal, la tu ila yukbal, tidak diterima itu ikrarnya, hatta tusaiduhul baligo, sampai tusaiduhu, dibantu oleh anak dewasa, dibantu oleh gadis yang sudah balig. Maksudnya si gadisnya mengakui bahwa iya benar, kemarin saya udah dinikahin sama bapak saya, begitu. Jadi kalau cuma ngomong doang itu bapak, nggak dibantu, tidak dipersaksikan atau tidak diakui oleh si anak yang sudah dewasa ini, nah maka ikrarnya nggak ada gitu. Dan pendapat ufa fi wajhin, walaupun ini fi wajhin pendapat lemah, tidak kuat, tapi ini pendapat yang relevan untuk zaman sekarang. Karena kalau kita bolehin setiap bapak mengikrarkan anaknya udah dinikahin, akhirnya jadi fitnah, dan itu jadi apa, daudho kalau bahasa orang Arabnya. Daudho itu jadi berantakan urusannya. Begitu. Walau istazanaha fi duni mahril mislim, kalau seandainya si wali minta izin kepada anak gadisnya fi duni mahril misli, dalam masalah maharnya tidak mahar misil. Begitu. Neng, ini ada laki-laki, agamanya bagus, mukanya juga enggak jelek-jelek amat, turunan orang baik, profesinya juga alhamdulillah enggak terhina. Cuman bisa maharnya segini doang. Gitu misal, izin tuh dia bapak. Fasakatat. Kemudian si anak gadisnya diem. Lam yakfi. Enggak cukup, kalau mahal enggak cukup diem. Aufi ayyuzawijaha bighairi kuf'in. Atau kalau kemudian, jadi kalau urusan mahar enggak cukup diam, dia harus ngomong gitu. Au fi ayyuzawijaha bighairi kufin, atau dia izin untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Fasakatat, kemudian diam itu anak gadis, kafa, itu cukup. Saya enggak tahu kenapa beda mahar dengan kufu. Kalau mahar misal kagak semisal berarti boleh. Tapi kalau kufu Kalau mahar nggak boleh, harus ada ngomongnya. Tapi kalau sekufu, si perempuannya diem. Kafa itu cukup fi asahil wajhaini, di menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada. Wa in zawwajal abu wal jaddu, kalau dinikah, wa in zawwaja ghairul abi wal jadd, kalau yang nikahin itu anak gadis bukan bapak, walal jadd dan juga bukan kakek, fala budda min iznil bikri, maka wajib hukumnya minta izin ba'dal bulugi, setelah anaknya dewasa. Jadi dia mau nikahin anaknya gadis tapi belum balik, nah, tunggu balik dulu karena dia bukan bapak, dia bukan ayah. Wa yakfi sukutu ala sahih, nanti kalau udah balik minta izin, dan kalau izinnya diam boleh tuh. Wa yakfi dan cukup as-sukutu diam ala sahih menurut pendapat, jadi diam tuh jadi izinnya. Li umumil khabari, karena ada hadis Nabi Muhammad, keumuman hadis yang tadi. Thumma haitsu yakfi sukutu, kemudian di mana memang boleh dia diam, fasawah undahikat au bakat. Yang namanya diam tuh sama saja dahikat, baik dia tertawa atau bakat atau dia nangis. Yang penting dia diam, enggak jawab tapi dia nangis, sah. Atau dia ketawa senyum, itu juga boleh. Illa antabki bisyahin wa darbi khaddin, kecuali antabki kalau dia menangis, nangisnya bisyahin, sambil teriak-teriak, wa darbin dan meronta-ronta, khaddi wa darbi khaddin, mukul-mukul pipi. Gitu. Ada anak perawan diminta izin. Jawab enggak? Kagak jawab. Nangis-nangis. Nangisnya gimana? Nangisnya sambil meronta-ronta, mukul-mukul pipi. Wah. Berarti dia enggak ngizinin itu. Fala yakunu ridhon, maka yang kayak gitu tidak jadi ridho dari si anak gadis. Wallahu alam. Wa amma thayyibu, insyaallah tentang thayyib kita akan lanjut hari besok, hari Rabu, mudah-mudahan kita semua sehat. Jadi itu yang pertama tentang wilayatul ijbar. Ini lima syaratnya wilayatul ijbar. Dia harus gadis, yang lakuin ayah atau kakek, harus dengan laki-laki sekufu, maharnya misal. Kemudian yang kelima, tidak ada permusuhan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para ajengan, para tokoh, para kiai, para buya, para asatidz, termasuk juga teman-teman sajana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa menulis kolom komentar, jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Andi Ainuddin. Alai. Barakallahu fiik.